wajahmu. Aku sayang padamu, seindah mutiara, sebersih salju. Bila ku belai parasmu, permata hatiku. Dalam pelukanku, dengan rambut terurai, ku rayu dirimu. Setiap malam tiba, sedang nyenyaklah tidur. Wajahmu dengan penuh rayu di dalam tidurmu, engkau tersenyum. Betapa cantik wajah permata hatiku. Dalam pelukanku, ku cium, ku sayang dengan penuh kasih. Setiap malam tiba, oh, engkau dalam pelukanku. Wajahmu dengan penuh cinta di dalam tidurmu, engkau tersenyum. Betapa cantik wajah. Permata hati.